بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kita masih membahas beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah jiran, bimbingan Islam dalam hal tangga. Telah membahas bab yang pertama, yaitu berwasiat dengan tetangga. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab tentang hak-hak tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab, babu haqqil jar, bab hak tetangga. Yang dibahas di sini, khonafidin a'azakumullah, ialah hukukul jiran, hak-hak tetangga. Perlu difahami di sini, bahwasanya tetangga itu bermacam-macam. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Demikian pula secara hubungan dengan kita. Tetangga itu ada yang muslim, kemudian dia ini family kita. Ada pula tetangga yang muslim bukan family kita. Ada pula tetangga yang kafir family kita. Ada pula tetangga yang kafir dan juga bukan family kita. Masing-masingnya, khanifitina azakumullah, memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Tetangga yang memiliki semuanya, dia sebagai seorang muslim. Yang kedua sebagai seorang tetangga. Yang ketiga sebagai family kita. Dia memiliki tiga hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Hak sebagai seorang muslim, dia dapat. Dan yang kedua ialah hak sebagai seorang tetangga. Dan yang ketiga ialah hak sebagai seorang family. Tiga-tiganya harus diberikan kepada dia. Demikian pula yang lainnya, sesuai dengan bagaimana hubungan kita dengan dia. Kalau cuma dua, maka dapatnya dua. Kalau cuma satu, maka dapatnya satu. Ini menunjukkan, ikhwan fillah jazakumullah, bahwasanya hukukul jiran katsirah, hak-hak tetangga sangat banyak sekali. Belum lagi pembahasan yang awal tadi, yang dekat dengan yang jauh. yang tentunya dekat tentunya memiliki hak yang lebih daripada yang jauh. Itu semuanya harus diperhatikan ikhwan fillah jazakumullah, sebab dalam Islam itu semuanya disampaikan dengan baik, dibimbingkan dengan baik, dan dianjurkan dengan baik pula. Masya Allah. Sekarang kita baca riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Ahmad ibn Humaid Al-Kufi. Dia dijuluki dengan Dar Ummi Salamah. Dar Ummi Salamah. Dar itu artinya tempat atau rumah. Ummu Salamah. Sebab dia ini yang mengumpulkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dia thiqah. Qala haddathana Muhammad ibn Fudail. Dia saduq. Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan. Seorang rawi yang saduq. Juga kufi, dari Kufah. Kalau saduq itu artinya hadisnya dihasankan. An Muhammad ibn Sa'din. Dari Muhammad ibn Sa'ad. Al-Ansari. Asy-Syami. Ibnu Ma'in mengatakan laisa bihi ba'sun. Dia rawi yang tidak mengapa. Kalau beliau mengatakan demikian, maka dia termasuk rawi yang thiqah. Qala sami'tu Abu Ubaidah Al-Kila'i. Saya pernah mendengar Abu Ubaidah Al-Kila'i. Dia masyhur dengan kunyahnya. Lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Dan namanya kurang masyhur. Dia pernah mendengarkan khutbahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Jabiyah. Sehingga dia seorang tabi'i. Generasi tabi'in. Dan dia rawi yang terpercaya, thiqah. Qala sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad. Saya pernah mendengar Al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul, mengisahkan. Al-Miqdad ibn al-Aswad, sahabiyun jalil. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Dan beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, ya. Termasuk orang yang menyaksikan perang Badar. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Dan satu-satunya waktu itu sebagai pasukan penunggang kuda. Apa kalau bahasa militernya itu? Pasukan berkendaraan namanya apa? Hah? Cavalry. Nah, yang lainnya jalan kaki, infanteri semua. Beliau ini dikarenakan cuma satu yang punya kuda, maka beliau menaiki kudanya. Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang mujahid yang sangat pemberani di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Yaqul, dia mengisahkan. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bertanya. Sa'ala. Ashabahu anil zina. Bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Yakni tentang hukum perzinaan. Qalu haram. Mereka menjawab punya haram ya Rasulullah. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya hurmatuz zina, keharaman zina itu masyhur, ma'ruf dan dikenal dengan baik di kalangan para sahabat. Sehingga dengan tanpa mengatakan wallahu a'lam laki, langsung dikatakan haram. Masya Allah. Haramun harramahullahu wa rasuluh. Jawab mereka, zina itu haram. Diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faqala. Maka Rasul ingin memberikan wejangan. Jadi ceritanya beliau bertanya kepada mereka tentang masalah zina ini sebagai batu loncatan saja. Beliau ngerti zina itu haram. Beliau faham kalau para sahabatnya tahu itu haram. Tapi ada sesuatu di balik itu yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin. Kalau ada seseorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, aisaru alaih, dosanya lebih ringan, min ayyazniya bimra'ati jarih, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Apa kemudian mengandung makna bolehnya berzina yang penting bukan sama tetangganya? Apa jawabannya? Tidak. Ini hanya ingin menegaskan kepada para sahabatnya bahwasanya berzina dengan istri tetangga itu dosanya berlipat-lipat lebih parah, lebih besar daripada kalau berzina dengan orang lain. Naam ya. Sehingga yang namanya zina haram. Ditegaskan di awal, haramun harramahullahu wa rasuluh. Haram. Lebih haram lagi kalau kamu zina dengan istri tetangga kamu. Dikarenakan ikhwanu fillah azzaakumullah, tetangga itu memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan, dijaga kehormatannya, dijaga keluarganya. Sehingga kalau ada orang yang berzina dengan tetangganya, itu menunjukkan dia khianat. Mengkhianati kepercayaan tetangga dia. Mengkhianati kehormatan tetangganya. Menunjukkan betapa jelek hubungan tetangga dia dengan yang lainnya. Juga menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, tetangga itu memiliki hak yang sangat besar dibandingkan dengan kaum muslimin yang lainnya yang bukan tetangga Anda. Jangan riwayat. Wa salahum an as-sariqah. Dan beliau bertanya lagi kepada para sahabatnya tentang as-sariqah, pencurian. Qalu haram. Harramah Allah azza wa jalla wa rasuluh. Mereka mengatakan haram mencuri itu. Diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan juga rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka beliau menerangkan lagi. La yasriqa. Kalau seandainya dia mencuri. Min asyarati ahli abiyatin. Dia mencuri dari 10 rumah. Aisaru alaih. Lebih ringan dosanya. Min ayyasriqa min baiti jarih. Daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini juga sama ya fanatina azakumullah dengan bab yang di atas masalah zina. Bukan berarti menunjukkan bolehnya mencuri. Mencuri hukumnya haram. Bahkan dalam Islam mencuri itu masuk dalam bagian yang kena hukum had. Kalau dia mencurinya rubuk dinar sama fauq. Mencurinya, mencuri barang seharga 1/4 dinar ke atas. 1 dinar, misal kita hargai 1 gram emas. Berapa harganya sekarang? 1 gram emas itu. Biasanya yang sudah keluarga ini ngerti. Berapa Pak Malik? 110. Ben ini hitungnya gampang, 120. Ya. Dikenapi. Kita ambil 1/4-nya. Ketemunya berapa ini? 30.000. Kalau Anda mencuri barang yang senilai 30.000 ke atas, ketahuan dan dilaporkan kepada penguasa, kepada pemerintah, dipotong tangan Anda. Itu mencuri. Yang menunjukkan dalam Islam, mencuri itu amat sangat mengerikan dosanya. Potong tangan. 30.000 itu kira-kira maling apa ya? Ayam nggak sampai terlalu lewat, Pak. Ayam itu paling berapa? 20 ribuan. Tergantung sandalnya. Sandal jepit 10 ribu. Kalau sandalnya yang bagus, 6. Maling baju. Baju mahal-mahal sekarang ini. Maling sarung. Ini yang ringan-ringan ya, Pak. Apalagi dengan maling-maling yang lebih berat daripada yang itu. Dalam Islam kalau dia ketahuan maling diserahkan kepada penguasa dan dihukum, potong tangannya. Yang dipotong sebelah sini. Paham ya? Nah kemudian sampai sini. Sini aja. Potong tangannya. Potong tangan sebelah kanan. Masih maling juga. Ketahuan lagi. Ketangkap lagi. Dihukum lagi. Potong yang mana? Hah? Potong yang kiri. Potong yang kiri. Potong yang kiri. Putus dua-duanya. Masih maling lagi. Ketahuan lagi. Diapa nih? Diapa? Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di kalangan mereka ada yang mengatakan, "Ikhwan fillah azakumullah," disilang. Tahu disilang ya? Jadi yang dipotong itu ialah kalau tangan kanan plus kaki kiri. Kalau kiri, maka tangan kiri plus kaki kanan. Disilang gitu. Hada. Entek kabeh sing jalan wae. Allahul musta'an. Itu diserahkan kepada pemerintahnya. Jendar ya. Mari cincang. Nggak boleh mencincang. Nah, diserahkan kepada penguasanya. Masya Allah. Di sini, demikian sama dengan di atas. Dosa mencuri di rumah tetangga lebih besar, lebih berat daripada mencuri di tempat-tempat yang lainnya. Mencuri di tempat yang lainnya hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau dari rumah tetangganya. Lebih haram dikarenakan tetangga yang khanamdina azakumullah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kita semua. Kehormatan yang harus dijaga. Sehingga kalau dicuri barangnya menunjukkan seseorang itu betul-betul kurang ajar dan tidak perhatian dengan hak tetangganya dia. Wallahul musta'an. Ini satu di antara sekian banyak riwayat yang menerangkan tentang hakul jar, hak tetangga. Tidak boleh Anda berzina dengan istrinya. Tidak boleh pula Anda mencuri harta miliknya. Itu berarti, khonamtina azakumullah, tetangga itu punya hak dijaga kehormatannya, dijaga kehormatan istrinya, kehormatan anak-anaknya, putra-putrinya, dan diperhatikan pula tentang urusan harta bendanya. Hadzaullah. Allahul musta'an. Kalau zaman sekarang ini, khonamtina azakumullah, ini sering dilanggar ini. Seringkalinya yang namanya maling dan perzinaan atau tindakan cabul yang kena sapa? Tonggoe dhewe. Ya, penggo katanya orang sini. Hah? Berita-berita yang tersebar sana kemari yang sering terjadi itu mbah-mbah tuwe-tuwe yang seneng nyabuli orang. Siapa yang kena itu? Tonggoe dhewe. Entah tangga sampingnya dia, sebelah kanannya atau sebelah kirinya, sebelah depannya, sebelah belakangnya, itu yang kena. Demikian pula masalah pencurian di hadapan Allah Subhanahuwataala, juga demikian seringkalinya tetangga dia yang kena. Allahul musta'an. Dalam Islam itu semua terlarang dan sangat melanggar norma-norma tetanggaan yang diajarkan dalam Islam. Allahul musta'an. Dalam riwayat ini, di antara faedah yang bisa kita ambil ialah mengajari kaum muslimin dengan sistem bertanya. Dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini fungsinya untuk membangkitkan perhatian seorang murid. Kalau dia hanya diberikan materi saja, gitu-gitu saja, blenger kata orang sini. Cepat bosan, cepat ngantuk. Begitu dia diberi sebuah pertanyaan, maka dia akan semangat, perhatian dengan apa yang disampaikan. Otaknya langsung jalan. Begitu. Dan ini yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Tanya, apa hukumnya zina? Semua kan perhatian, zina. Hukumnya haram ya Rasulullah. Bagus. Dan juga, cara pengajaran yang sering pula disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah beliau menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada seperti itu untuk memberikan masukan-masukan, wejangan-wejangan kepada para sahabatnya. Seperti ini ya. Apa hukumnya zina? Haram. Ketahuilah. Itu masuk ya sama mereka. Ketahuilah. Kalau kamu berzina dengan 10, 100 perempuan-perempuan yang lainnya, dosa itu. Tapi lebih ringan daripada kalau kamu zina dengan tetangga kamu. Itu langsung mengena. Orang yang mendengarkannya langsung paham dan langsung bisa merasakan betapa besar dosa zina dengan tetangganya. Itu namanya tariqah, cara untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat dengan cara yang betul-betul bagus, mengena, mudah dipahami dan cepat dicerna. Begitu ya. Juga seringkali pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bertanya kepada para sahabatnya tentang suatu permasalahan yang di tengah-tengah mereka masyhur dengan A. Dan beliau ingin mengingatkan perkara lebih penting lagi daripada itu dengan kaitan yang sama, tapi lebih afdal, lebih utama, lebih penting dan lebih harus mereka perhatikan. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Manil muflisu fikum?" Siapakah orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian? Jawabannya apa ya? Kira-kira. Jawabannya masyhur di tengah masyarakat, kaum muslimin, kita semua, yang namanya bangkrut, orang yang habis usahanya. Orang yang gak punya harta, yang gak punya modal, gak punya usaha, tak kabeh sudah. Bangkrut ya Rasulullah. Dan itu yang dijawab oleh para sahabat. Beliau gak menyalahkan. Tapi beliau ingin menyampaikan kepada mereka, ada satu perkara lebih penting lagi yang harus kamu perhatikan, menyangkut masalah akhirat. Beliau menerangkan bahwasanya al-muflis, orang yang bangkrut secara hakiki, ialah seseorang yang nanti di yaumul qiyamah membawa pahala amal yang sangat besar, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala ininya, pahala itunya. Tetapi dia ternyata pernah memukul orang ini, pernah mencela orang ini, pernah mengejek orang itu, memzalimi orang ini, membunuh orang ini. Nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tadi yang terzalimi minta untuk diselesaikan urusannya. Enggak ada lagi untuk membayari kezaliman kecuali dengan amalan. Maka amal yang ini untuk beresi yang ini untuk yang ini. Terus begitu. Sampai pahala amal dia habis. Enggak ada lagi yang lainnya. Ternyata masih banyak orang-orang yang dia zalimi. Enggak ada lagi yang bakal membayar. Sebagai apa kalau begitu? Dia mengatakan, maka dosa orang tadi diberikan kepada dia. Yang ini, kepada dia. Yang ini, kepada dia. Terus begitu. Untuk membayar dosanya dia. Maka akhirnya, habislah amal solehnya dia. Dan numpuklah dosa dia, maka dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini yang muflis, kata Rasul. Ini yang betul-betul asli, hakiki bangkrutnya. Ini pengajaran sistemnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenangkan ya ikhwan. Itu apa namanya? Saya tangkap dan saya ingatnya lengket. Ngerti dia? Agar. Masya Allah. Ini semua ikhwan fillah jazakumullah perlu diperhatikan. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul seorang muallim, seorang pengajar yang sangat unggul. Yang betul-betul sangat pandai memanfaatkan sebuah keadaan untuk dijadikan sebagai kesempatan emas memberikan masukan-masukan, pengajaran, pelajaran, bimbingan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang harus diupayakan oleh kita semua kaum muslimin. Dan ini cocoknya ya khanafina asyakumullah kalau Anda langsung terjun di tengah-tengah masyarakat yang awam. Yang awam, yang enggak terbiasa dengan model kayak begini ini. Paham ya? Orang-orang awam, awamun nas, ikhwan, kamu ajak datang ke masjid, itu setengah mati beratnya itu. Datang ke masjid diminta untuk salat berjamaah, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah, setengah mati beratnya itu. Enggak semua orang mau. Kalau kamu cuma mengandalkan cara seperti itu saja, ya jangan tempat dakwahnya kamu, waktu itu banyak. Tapi kalau langsung terjun di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan kondisi-kondisi kesempatan-kesempatan yang baik untuk dijadikan sebagai upaya kesempatan yang emas memasukkan ujangan-ujangan bimbingan-bimbingan Islam yang bagus akan mengenal pada mereka. Kamu melihat ada seseorang jagoan ngerokok ini orangnya. Luar biasa ini. Bus, luar biasa ngerokoknya itu. Sampai mungkin dihayati, di sedal-dal. Keluarkan lagi, kemudian ngeluarkannya itu bisa sampai apa bener-bener begitu ya. Begitu sampai begini-begini. Dari mulutnya, dari hidungnya. Kamu ingin mengingkari? Kalau kamu ingkari langsung, bayangan kamu gak bakal diterima. Wong ini orang betul-betul fanatik dengan rokok. Ada keluaran baru dikejar sama dia. Yang lagi tren ditenggak sama dia. Kamu ingkari, jangan rokokan. Gak boleh itu, hukumnya haram. Nah, minggat dia ya. Ya apa ya? Nah iya, apakah terima sama dia? Apakah nentang dia? Apakah nentang? Juga ada tipe orang begitu. Emangnya kenapa? Malah ditantang sama dia. Allah Taala. Maka dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, lihat kondisinya. Lihat orang ini. Ini orang kere, ini orang ini. Keadaan ekonomi dia pas-pasan kembang kempis. Untuk nyari makan aja dia harus mengeluarkan keringat, peras keringat, banting tulang untuk makan. Pekerjaan dia serabutan. Kadang dia tukang becak, kadang nguli, kadang merkuli batu, kadang ini, kadang itu. Maka memungkinkan bagi Anda untuk menasihati dia dengan cara yang lembut. Malah saya diingkari. Tanyaan. Mas atau Pak, jenengan satu hari ngerokok berapa dus, Pak? Berapa dus, Pak? Enggak berapa bungkus lagi. Berapa dus, Pak? Oh, ya enggak berapa dus, Mas. Kondisi ini mesti sak dus, Pak. Berapa bungkus, Pak? Saya sehari itu biasanya satu bungkus, dua bungkus. Masya Allah. Sak bungkus itu harganya berapa sih, Pak? Ya, kalau yang mereknya ini sekitar si harganya. Harganya berapa? Harganya misalkan 6.000, 8.000. Masya Allah, gitu Pak ya. Berarti kalau 2 bungkus, 16.000 Pak ya? 16.000. Masya Allah. Di situ, kamu bisa ngasih masukan sama dia. Masukan, Bas. Nasihat semuanya. Apa Bapak enggak pernah berpikir kondisi Bapak ini kan sangat mengenaskan ekonominya nih. Hah? Untuk mendapatkan uang 10 ribu aja Bapak harus peras keringat, banting tulang, tulang dibanting, harus begini, harus begitu. Apa Bapak enggak berpikir kalau uang 16 ribu tadi kira-kira diberikan beras, berapa-berapa kilo, dapat berapa kilo? Kalau 16 ribu itu dibelikan lauk pauk, abang ketambah gemuk-gemuk ini anak bapak ini. Kamu pancing dia dengan sisi duniawiahnya. Terlebih dahulu. Orang yang sehat akalnya, dia akan mikir. Mau gak mau, akan mengakui. Iya mas, saya tahu itu. Ah, benar ya. Kondisi saya emang begini, kondisinya luar biasa. Mau nyari usaha ini, usaha itu, setengah mati gak bisa. Satu hari itu paling dapat 10 ribu, 15 ribu. Untuk makan aja setengah mati. Hah? Loh, kok bisa sampai 2 bungkus itu ya, Pak? Sehari cuma 10 ribu, 2 bungkus, 16 ribu. Iya. Gimana lagi? Sudah kecanduan seperti ini ya, mau gak mau harus utang. Nah, ada lagi yang berikutnya. Apa Bapak gak pikir kalau seandainya uang tadi itu dialokasikan kepada keluarga Bapak, Bapak berhenti merokok, itu kan lebih manfaat. Apa gak mikir kalau kemudian dengan nambah utang 6 ribu setiap harinya, bayarnya kapan Pak? Dengan cara yang bagus, dengan yang lembut, dengan cara yang dia bisa dia tangkap dengan baik, dia akan mikir situ. Kamu kasih ujangan agar terus kamu sampaikan, sehingga sisi ekonominya kamu sampaikan, duniawiahnya, kemudian kamu masuk sisi agamanya. Sisi agamanya yang namanya merokok itu Pak, sangat membahayakan. Secara kesehatan membahayakan, kesehatan badan, kesehatan ekonomi. Hah? Betul-betul bikin kanker Pak. Kantong kering Pak. Iya mas, kantong kering mas, kena mas, ya iya. Betul-betul kantong anda kering, kok kankernya juga bakal keserang. Kamu sebutkan, apa namanya, dampak negatifnya merokok, kamu sampaikan ayat, kamu sampaikan hadis, nama masalah itu. Dia gak berpikir, urusan dia nerima, gak nerima, ya bukan tanggung jawab kamu. Yang penting, kamu sudah menyampaikan kepada dengan cara yang baik. Sehingga dia berpikir tentang bahaya merokok, dalam keadaan tidak sampai dia kemudian langsung marah atau semisalnya. Mungkin ada yang tanya. Nah, ini si dihadap itu wong soge ya apa? Ini orang kaya ini. Halalah 8 ribu itu sama dengan apa? Enggak ada nilainya bagi dia. Ibaratnya 1 rupiah yang dibuang ke tong sampah. Hah? Cara ngadep ini ya apa? Hah? Itu kan hadapi dengan melihat kondisinya masing-masing. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana kondisinya dia? Kita harus jeli dalam mengamati orang seperti ini. Sehingga Islam disampaikan dengan cara yang bagus. Mereka memahami nilai-nilai Islam yang baik. Dan kemungkaran-kemungkaran diingkar dengan cara yang baik pula. Sehingga yang namanya kemungkaran semakin menghilang. Atau semakin menipis dengan cara yang baik pula. Wallahul musta'an. Nah. Dari sini pula ya khonafina azakumullah. Kita bisa mengambil faedah. Bahwasanya kalau seseorang itu ditanya tentang suatu permasalahan dan dia tahu jawabannya, maka dia jawab dengan ilmunya. Dia ngerti zina haram. Ketika dia ditanya masalah zina, dia katakan haram. Haram. Kalau enggak tahu, maka dalam Islam adabnya ialah mengucapkan wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Sehingga dia bebas dari tindakan-tindakan yang membuat dirinya terjatuh dalam sikap takalluf, memberatkan diri, sehingga dengan gampang. Kalau dia enggak tahu, dia mengatakan wallahu a'lam. Kalau dia tahu, maka dia sampaikan jawabannya. Dari sini pula menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya jawaban yang hak, jawaban yang benar, itu kalau dengan dasar yang benar. Di sini para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menyatakan haramnya zina dengan dalil. Apa dalilnya? haramahallahu wa rasul. Haram. Dalilnya mana? Diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Gak asal jawab. Jawabannya benar dengan dasar keilmiahan yang benar pula. Dan kebenaran yang mutlak hanabidina azakumullah itu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang datangnya pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau di zaman dahulu, di zamannya para sahabatul kiram dengan mudah mereka mengetahuinya. Karena hidup di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman sekarang ini, maka untuk mengetahui ini perkara yang haram, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka harus merujuk kepada sumber aslinya pula. Diharamkan oleh Allah, itu yang tertuang dalam kitab Allah Al-Quran. Diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebutkan dalam hadis-hadisnya beliau. Ini dua patokan kebenaran yang mutlak. Dua-duanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kamu katakan haram kalau ada argumentasinya dari ayat dan hadis atau salah satunya. Kamu katakan ini sunnah, ini wajib. Juga demikian, dengan dasar yang jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, atau dua-duanya. Sehingga dalam urusan beragama, ikhwanatina azakumullah, seorang muslim terbimbing dengan bimbingan yang jelas. Masya Allah. Ini yang namanya siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka tidak bisa kemudian dalam perkara halal dan haram kita merujuk kepada adat setempat. Atau kita merujuk kepada kebanyakan orang. Atau merujuk kepada akalnya semata. Tidak bisa. Itu bukan tolak ukur sebuah kebenaran. Tolak ukurnya ialah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dengan bahasa lain, Al-Quranul Karim dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian, yang namanya zina. Zina itu khanamdina asyakumullah secara definisi. Maksudkan tak? Apa tak usah? Hah? Sudah faham ya? Secara definisi khanamdina asyakumullah ialah memasukkan kepunyaan lelaki pada kepunyaan seorang wanita. Yang bukan istrinya. Yang bukan istrinya dan juga bukan budaknya. Yang mereka bahas pula, yahunamtina azakumullah, ialah batasannya. Sebatas apa sudah dinyatakan berzina? Mereka menyebutkan sebatas kalau bagian ujungnya sudah masuk. Nah, bahasa atau vulgarnya itu helmnya masuk. Ya maaf harus sampaikan seperti itu supaya kamu tahu secara hukum syar'inya. Helmnya masuk walaupun tidak semuanya sudah dikatakan zina. Dan itu sudah terkena hukum had dalam Islam. Paham ya? Dalam Islam haramtina azakumullah. Yang namanya zina. Kalau yang melakukannya itu masih bujang, pemuda atau pemudi. Dalam Islam. Hukumannya ialah jildu mi'atin wa taghribu 'am. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Baik laki-laki atau perempuan. Adapun yang sudah menikah, yang namanya muhsan, yang sudah pernah menikah sebelumnya, maka hukumnya dirajam. Tahu dirajam? Dirajam diapak no? Siapa akan dipenjara? Sebelah. Dikubur. Masih hidup dikubur. Hah? Nah, begitu. Yang namanya dirajam itu karena binatang azakumullah ialah dia dilempari batu sampai meninggal dunia. Dalam Islam ya. Caranya dengan dua cara. Bisa dengan tadi kubur orangnya, ditanam separuh badannya sampai ke dadanya, sehingga yang nampak ialah bagian atas badan saja, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian dilempar dengan batu. Mungkin orang akan mengatakan, kok sadis teman, dilempar dengan batu, apa nak kemudian sakit, apa nak kemudian ada unsur penganiayaan, dan seperti itu. Jawabannya gampang. Dihukum seperti itu, dikarenakan tindakan zina itu juga sangat kotor. Dampak negatifnya sangat banyak. Bisa merusakkan nasab. Bisa merusakkan hubungan kemasyarakatan. Bisa merusakkan hubungan keluarga. Bisa meretakkan sekian banyak kerusakan yang ada. Belum lagi penyakit-penyakit. Hah? Ini sekarang lagi hari apa ini? Hah? Hari AIDS dunia ya? Saya lihat di weddingnya itu. Apa? Oh, World AIDS Day. Masya Allah. Hah? Iya. Ayo, hari AIDS dunia. Itu terjemahannya ya? Masya Allah. SD bisa berjaya. Thank you, saya. Nah. Hah, kata. Begitu. Sekian banyak madharatnya. Sehingga dalam Islam punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman itu tergantung jenis perbuatannya. Kalau perbuatannya sangat mengerikan seperti itu, sangat kotor seperti itu, maka sangat pantas kalau dalam Islam dirajam. Supaya apa? Supaya orang yang melihatnya itu takut dia. Wah, wah, ini kalau saya zina, bakal kena rasanya batu ini. Kena batu ya, dipakai melempar. Nah, sudah lempar gitu. Kalau kena dadanya, dia bakal, kena kepalanya, betul-betul luar biasa sakitnya ya Pak. Sangat sakitnya luar biasa. Agar. Cara yang kedua ialah dibiarkan lepas. Melihat-melihat tanah. Dipepet di tembok begitu. Dilempari sama dia. Jangan dia bisa nangkis itu. Ini kalau dia jagoan silat. Lama ini matinya dia. Tangkis sama dia. Tangkis. Tangkis. Sebentar. Yang ngelempari bukan cuma satu orang. Yang ngelempari banyak orang. Banyak orang. Sehingga yang dia nangkis sebelah sini, kena sebelah sini. Tangannya dua, kena bagian depannya. Al-Muhim, sampai dia mati. Sampai dia mati. Ini dalam Islam ya, Fadhi hukum dengan hukum rajab. Dan itu betul-betul untuk pelajaran bagi orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat mengerikan seperti ini. Allahul Musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan yang dihukum seperti ini, fanamtina azakumullah, ialah seseorang yang layak dihukum. Kalau pemuda dan pemudi yang sama-sama suka. Sama-sama suka. Demikian pula yang muhsan yang sudah menikah. Sama-sama suka. Kalau yang satunya dipaksa, tidak kena hukuman. Tidak kena hukuman. Allahul Musta'an, ala hawla wa la quwwata illa billah. Sama sekarang ini banyak apa enggak banyak yang namanya perzinahan ya. Hah? Oke apa orang? Banyak apa enggak banyak? Banyak. Kerannya aja dibuka. Gimana enggak banyak? Allah mustahil. Berita di mana-mana dan masyhur di mana-mana. Hah? Di sebuah sekolahan, SMP atau SMA, habis lulusan, pesta, seks, itu banyak itu begitu itu. Banyak apa banyak? Banyak begitu itu. Di Indonesia loh ya. Saya bicara Indonesia bukan bicara yang lainnya. Wallahu musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Itu kalau diterapkan itu hukum Islam yang seperti itu, orang bakal ketar-ketir itu nama berzina itu. Dan tegas pemerintahnya. Banyak yang demo. Jangan ngurusi yang demo. Itu kalau tegas. Wah, ketar-ketir betul itu para berzina-berzina itu. Takut semua memangkal-mangkal di pinggir-pinggir jalan itu. Di wilayah-wilayah operasinya PSK-PSK itu. Takut mereka. Ketahuan. Tangkap sama pemerintah. Sama penguasa, kalau dia, apa namanya, dia masih gadis, dicambuk 100 kali di depan banyak orang, malu dia. Sudah mungkin gegernya punggungnya itu luka-luka, malu, kemudian yang sudah menikah dirajam. Akan menghentikan perzinahan dari asalnya. Demikian pula yang namanya pencurian, ya Allah, azakumullah. Sekarang demikian, apalagi sekarang ini, yang namanya pencurian, jenisnya macam-macam. Dari mulai pencurian CD, sampai pencurian kelas kakap. Iya apa ya? Nah, iya. Yang kelas kakap itu yang kayak apa? Yang kayak apa yang kelas kakap itu? Hah? Jumlahnya yang besar gitu ya. Nilainya ada maling begitu bobol, sarang burung diambili sarangnya. Dijual kelas kakap ini ya. Allahu musta'an. Kelas kakap itu bisa kamu lihat dari sisi nominal yang dia curi, bisa pula kamu dari sisi cara dia mencuri. Paham kan? Nah, sekedar nominalnya toae gampang. Nyuri sama motor luar biasa itu. Tapi kalau cara mencurinya, ini yang ada pencuri kelas biasa, ada pencuri kelas kakap, dia nggak bahasa lain, pencuri profesional. Ayo, kan itu banyak ya. Hah? Banyak itu. Yang menilepkan uang-uang apa begitu. Itu maling itu, garam itu. Hah? Yang menilepkan misalkan uang nasabah-nasabah. Hah? Lagi report beberapa waktu yang lalu di wilayah Bandung itu. Hah? Dikejar sama polisi itu. Menilepkan miliaran rupiah nasabah-nasabahnya itu. Tahu-tahu hilang, set. Karena uang itu. Maling garong atau profesional kelas kakap ini. Hah? Ini yang di kalangan umum, belum lagi yang di kalangan pejabat-pejabat teras, pejabat-pejabat dalam dan luar dalam. Hah? Yang namanya koruptor-koruptor, korupsi-korupsi. Itu maling apa itu namanya? Kamu kira namanya apa itu? Wallahul musta'an. Dalam Islam, potong tangan. Loh kok dipotong tangannya kenapa? Lah yang berpotong tangannya. Ya dipotong tangannya. Supaya kapok tangannya, jangan mencuri lagi. Dipotong tangannya. Gimana cara dia akan mengambil? Dengan tangan kirinya. Kan begitu ya. Ketahuan lagi, potong lagi. Gimana cara dia mengambil? Mungkin ada yang tanya. Loh yang profesional Ustaz, gak pakai ngambil. Hah, gak pakai ngambil. Iya gitu ya. Cukup. Gak lungoh gitu aja. Udah. Lari semua ke ATM-nya dia. Podoh, hai, ketangkep, potong tangan. Dia begini-begini. Dalam Islam, semuanya potong tangan. Allahul musta'an. Ala hawla wa la quwata illa billah. Kalau maling-maling itu, khanamtina azakumullah, diterapkan hukum Islam, potong tangan. InsyaAllah, enggak ada yang namanya pencurian yang ada. Paling ada satu, dua. Enggak banyak. Allahul musta'an. Ini semuanya menunjukkan ya khonamtina azakumullah bahwasanya bimbingan Islam semuanya dalam perkara muamalahnya, masalah akhlaknya, masalah hukuman-hukuman hadnya kalau diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul akan membawa dampak yang sangat positif untuk kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Menciptakan rasa aman yang sentosa. Masyaallah. Ini sebagai bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan kepada perkara yang lebih baik. Paham? Dan ini dirinci tafsir ayat ini oleh Imam Muhammad Ibnu Amin Asy-Syaqiti rahimahullahu taala dalam kitab beliau Abwaul Bayan. Beliau terangkan sisi keindahan-keindahan hukum-hukum Islam dengan ayat ini. Panjang itu kalau disendirikan, jadi buku kecil. Begitu. Masya Allah. Wallahul musta'an. Tahu-tahu nubu pertanyaannya. Di negara Cina, seorang koruptor dikenai hukuman mati. Apakah hukuman mati ini sesuai dengan Islam? Dalam Islam yang namanya koruptor itu maling. Yang namanya maling potong tangan ya. Potong tangan. Dan itu pindah kepada hukum yang lain yang lebih berat. dikembalikan kepada kebijaksanaan pemerintah. Kalau pemerintah ini menganggap ini orang betul-betul sangat jahat dan fitnahnya sangat besar di kalangan masyarakat yang ada, meresahkan masyarakat, perlu dibinasakan, maka penguasa punya hak untuk membinasakan sebagai hukum ta'zir namanya. Tapi nggak langsung dibikinikan. Yang awal diterapkan dulu yang namanya hukum Islam yang syar'i. Kalau kemudian ternyata masih juga belum ada perubahan yang berarti pada orang yang tadi, dan kemaslahatan menghendaki dibinasakan, maka dibinasakan. Dengan hukum ta'zir namanya. Apa yang dimaksud dengan wala taqrabuz zina? Dalam sebuah ayat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perzinahan. Sebab zina itu fahisyah, tindakan yang sangat kecil. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang tempuh. Maknanya yang kami tinggal azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat ini merupakan larangan dari zina. Dan pelarangannya itu lebih mantap daripada sekedar ucapan kamu jangan zina. Sebab ayat ini menggunakan lafaz jangan mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang larangan zina dan semua perkara-perkara yang mengantarkan kepada perkara zina. Paham ya? Zinanya dilarang dan wasilah-wasilah menuju ke sana juga dilarang. Paham ya? Misalkan pornografi. Yang porno-porno itu. Ini guna mengarah kepada tindakan perzinaan. Kamu bisa berhujjah dengan ayat ini untuk mengharamkan pornografi. Wala taqrabuz zina. Paham ya? Pacaran. Menuju ke sana apa enggak ini? Si mantu-mantu kok itu. Iya apa iya? Sing banget ngomongnya. Iya apa iya? Nah, apa? Semua orang ngerti itu. Yang namanya pacaran. Menuju tindakan perzinaan. Banyak sekali orang yang tahu-tahu menikah, loh, baru 4 bulan sudah punya anak. Itu kondi. Jadi mestinya ini sudah dari dulu baru kemudian dia menikah. Dan sering itu bukan lagi barang rahasia, atau barang umum. Makanya namanya pacaran hukumnya haram. Dengan ayat ini pula, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Ya ini kamu jangan pacaran, sebab yang namanya pacaran itu bisa menjerumuskan dalam tindakan perzinaan. Belum lagi dalil yang lainnya. Demikian pula semua perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang pada tindakan perzinaan itu diharamkan dengan ayat tadi. Sehingga larangannya, larangan dari perzinaan dan larangan dari perkara-perkara yang menuju ke arah sana. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum hadnya jika salah satu yang zina sudah menikah dan yang lainnya belum menikah? Sendiri-sendiri. Yang sudah menikah dirajam dan yang belum menikah dicambuk. Jadi enggak kemudian yang namanya zina itu rondo sampai dudol itu enggak mesti. Atau misalkan apa namanya gadis sama joko enggak mesti. Mungkin yang namanya janda sama pemuda. Ya kan? Mungkin kan? Mungkin. Mungkin aja yang namanya duda sama gadis. Mungkin. Mungkin juga pemuda sama pemuda. Mungkin juga terus misalnya. Sehingga hukumannya dirinci dengan perincian yang tadi. Apakah dengan dilakukannya hukuman rajam atau dicambuk, orang yang berzina itu sudah lepas atau bebas dari dosa zinanya? Naam. Itu kafarat atau hukum had yang ada dalam Islam. Itu sebagai kafarat, sebagai penebus dosa dia. Kalau terjadi hukum dengan itu, maka bersih dosa dia. Dosa yang pasti saja. Yang lainnya, belum. Siapa yang berhak untuk merajam? Pemerintah. Penguasa, ya kan? Dan orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa. Apakah orang-orang lain boleh melempar selain pemerintah? Kalau diizinkan tidak ada masalah. Boleh. Tapi kalau masing-masing, lah. Sebab itu akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan ya. Itu semua dengan pemerintah. Hukum yang merajam apa? Pahalanya wajib atau kesunnah? Yang merajam. Kalau dia niatkan untuk menjayakan sunnahnya Rasul, dapat pahala ya. Dan tidak wajib orang merajam itu. Penguasanya, dan orang yang ditunjuk penguasa, nah kemudian, wah ini rajam ini. Ini wajib loh rajam ini. Ayo kita ngerajam semua. Nah, orang sak Surabaya ngerajam kabeh. Allah, tidak demikian maksudnya. Merajamnya itu tindakannya penguasa dan orang yang mereka tunjuk. Adapun masalah pahalanya kalau dia niatkan untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka mendapatkan pahala dari situ. Apa hukuman bagi pemerkosa dalam hukum Islam? Yang tadi itu. Yang berbuat itu berzina. Yang dikerjain enggak kena hukuman sebab dia dipaksa. Mudeng ya? Itu istilah bahasa Indonesia saja. Masya Allah. Kebencian terhadap saudara ipar membuat saya memutuskan tali persaudaraan dengan dia. Bolehkah ini dilakukan? Ya boleh. Ya. Ada apa kok kemudian diputus itu? Bencinya itu karena apa? Bencinya karena apa? Dasar kebencian Anda itu apa? Allahu musta'an. Al-musaharah, periperan ni fana bintina azakumullah, itu juga hubungan yang harus dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ikhwan sangat menguji al-musaharah yang baik. Mantu beliau suaminya Zainab radhiyallahu taala anha Abu Rafi' bin As. Waktu itu masih kafir, masih musyrik. Tapi dia betul-betul menjaga periparan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau puji. Dia masih kafir, masih musyrik, beliau puji. Dari siapa? Dari sisi hubungan yang baik, dari sisi peribaran tadi. Apalagi masih muslim. Apalagi masih muslim. Ada apa kemudian sampai bertingkat kebencian, marah-marahan, segala macamnya. Hah? Apa kemudian ada, apa namanya, istilahnya apa namanya? Persaingan ketat. Barangkali. Hah? Atau gimana? Hah? Ini sama kakak saya itu lho. Sama saya saja. Jangan begitu. Ini gak berdasar. Ini dasarnya apa Anda membencinya? Gak bagus ya, Pak. Semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana. Allahu musta'an. Sekarang saya lagi bingung ini. Saya mencoba berdakwah dengan masuk ke komunitas anak-anak yang suka tawuran dan minum. Loh, tidak ada apa kok nyemplu begitu. Tapi bukan main susahnya Ustaz. Malah kadang-kadang saya yang terbawa mereka. Saya kena. Lah ya apa. Karena kamu punya masuk ke situ. Gimana baiknya? Lanjutkan atau kamu mundur? Kamu lanjutkan tapi bukan dengan cara seperti itu. Salah kok caranya itu. Niatnya api, dakwah, caranya yang keliru. Kamu ingin mendakwai para pelacur, tapi kamu masuk ke wilayah doli. Misalkan begitu. Apa doli? Apa doili? Masuk ke situ, kita punya lokalisasi. Situ, masuk ke situ. Ya ditawari kamu. Ya apa ya? Ditawari. Walaupun kamu menggunakan sarung, baju takwa, pakai peci begitu. Ya, orang ke situ mesti nyari begitu itu. Mungkin orang pengen macak saja dikiranya enggak main ke situ tawari. Mesti ada yang mendekat. Allahu musta'an. Caranya bukan jangan seperti itu ya, kan. Tapi dengan cara-cara yang tepat mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Nah, misalnya. Allahu musta'an. Ya, sementara ya kamu mundur dulu, diperbaiki lagi kamunya. Kuatnya di kamu punya akhlak yang arogan juga, senang tawuran juga, nah, repotnya senang minum juga. Bahaya itu. Ya, mundur dulu, diperbaiki lagi, terus kemudian dakwah pelan-pelan dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara masuk ke dalam mereka tadi. Bagaimana jika pemerintah menetapkan hukuman yang lain bagi pezina tersebut selain hukum Islam? Apakah pezina tersebut sudah terlepas dari dosa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak tahu saya. Bagaimana sikap kita bila kita difitnah oleh tetangga kita? Ini mau saya jawab repot ini. Sebab saya belum menyampaikan sikap kita kepada tetangga dengan beragam jenisnya. Tadi yang saya sampaikan permasalahan hak tetangga. Ada yang muslim, tetangga, dan family. Tiga hak. Ada yang muslim dan tetangga, dua hak. Ada muslim, ada kafir, family, satu hak family, dan hak tetangga. Ada kafir, tetangga, satu hak saja. Itu pembahasan haknya, ya Pak. Ada pembahasan tentang permasalahan sikap kita kepada tetangga. Tetangga itu macam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim, ada yang ahli maksiat, ada yang jahat, ada yang baik. Yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, segala macamnya. Itu masing-masingnya ada perinciannya, insyaAllah. Dan insyaAllah ta'ala, kalau antum sepertinya buru-buru, nanti kalau saya tidak lupakan, saya bawakan insyaAllah ta'ala keterangan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ghafarlah dalam buku beliau khusus berjudul Huququl Jar, hak-hak tetangga. Di situ belum memerinci, menerangkan lebih lanjut tentang permasalahan bagaimana mensikapi tetangganya masing-masing. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Itu insyaAllah mudah-mudahan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah ta'ala wa taufiq. Ini jamnya mati ya? Aku jam 5 terus. Anak waduh, setengah jam mana kira? Oh, ternyata setengah 6. Ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi yang lain? Bisa? Hah? Cukup? Kalau yang enggak dijawab itu sudah sering sampaikan. Nah, iya tadi tanah bilang. Sengaja enggak saya jawab kan sudah sering sampaikan. Ini kan? Nah, iya. Bolehkah makan makanan orang yang mati? Bolehkah makan makanan orang yang mati? Tahu bahannya ini? Orang mati dikasih makanan, kamu makan makanan dia. Bolehkah makan makanan orang yang mati? Ya. Makanan orang yang mati. Orang mati dikasih makan, kamu yang makan makanannya. Maksudnya makan makanan untuk apa namanya, untuk menyelamati orang yang mati dan sebagainya. Nah, tadi ini sering sampaikan ya, rinci. Kalau dalam bentuk luhum, daging-dagingan dan semisalnya enggak dimakan. Adapun yang selainnya, nasi atau lauk pauk atau buah-buahan atau kerupuk atau semisalnya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah seperti ini, dan al-aula tarku, dan lebih afdal ditinggalkan, minimalnya syubhat. Enggak jelas bagaimana hukumnya. Tamam? Wa man taqa syubhati faqad istabra al-dini wa irdih. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang masih syubhat, maka sungguh kita menjaga kehormatan dia dan agamanya dia. Paham? Bahasa yang lainnya, masih banyak yang lainnya yang halal, yang kena-kena halal. Sehingga tidak usah nyari-nyari yang masih bingung seperti itu. Hala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bes? Ini belum matal ini. Tumben ini belum matal. Macam saya yang kecepatan ini. Tangan lama lebih lima ini. Hah? Jamil? Cepetan ini, cepet mari. Halas, yakfi, cukup. Ada yang mau tanyakan? Baik, kalau ada lagi, ya sudah. Cukup sekian saja. Biar nanti bisa persiapan untuk salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.